الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله إخواني أخوات سكليان رحمني ورحمكم الله tidak lupa senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan melimpahkan kenikmatan kepada kita semua, terutama bagi kita semua yang merasa masih muda-muda ya. Karena termasuk keistimewaan seorang pemuda ketika mereka diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama Islam. Mempelajari agama Islam dengan benar. Karena yang namanya masa muda itu masa yang kuat-kuatnya seorang manusia. Di mana dengan pengetahuan yang baik, kekuatan itu akan terarah dengan baik. Sebagaimana Rasulullah SAW telah menyatakan, "Wa may yuridillahu bi khairan yufaqih fid din." Siapa saja yang Allah menghendaki ada kebaikan pada seseorang, pada orang tersebut, maka Allah akan memahamkan dia dalam masalah agama. Maka para pemuda yang memiliki kekuatan, ya, masih seger-segernya, dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat besar ketika kekuatan tersebut dibimbing, dipandu oleh al-fiqhu fid-din, pemahaman dalam masalah agama. Maka ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenikmatan yang sangat luar biasa yang hendaknya kita semua mensyukurinya. Mensyukurinya dengan apa? Pertama dengan hati. Kita mengakui bahwasanya nikmat ini semata-mata dari Allah Ta'ala. Jangan menganggap bahwasanya ini karena saya mampu mendatangi majelis sehingga saya bisa menuntut ilmu. Tidak. Ini semata-mata taufik dari Allah. Seandainya antum tidak diberi taufik oleh Allah Ta'ala, enggak akan datang ke sini. Kita akui bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Kemudian dengan lisan kita juga gunakan lisan kita untuk mensyukuri nikmat ini. Kemudian kita gunakan ilmu ini dalam anggota badan kita. Kita amalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Lebih baik lagi kita dakwahkan kalau kita sudah mampu untuk mendakwahkan ilmu tersebut. Ini sebagai pendahuluan agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri apa yang kita lakukan. Ini adalah merupakan taufik kenikmatan dari Allah Ta'ala, sehingga tidak kita sepelekan, tidak kita sia-siakan apa yang kita lakukan dalam majelis-majelis ilmu. Ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam jadwal bahwasanya saat ini kita akan berbicara tentang apa? zuhud yang hakiki, tentang zuhud yang hakiki. Karena memang ada sebagian orang yang mengklaim bahwasanya dirinya itu seorang yang zuhud, tetapi padahal dia bukan termasuk orang yang zuhud. Dan ini kita pelajari karena zuhud itu satu hal yang termasuk perkara yang penting dalam kita hidup di dunia ini. Dalam kita hidup di dunia ini, mempelajari tentang masalah zuhud dan bersikap zuhud di dunia ini adalah satu hal yang sangat penting. Sebagaimana pernah kita sampaikan dalam majelis daurah seperti ini juga, yang pertemuan daurah yang lalu ya, kita telah menyampaikan tentang masalah cinta kan gitu. Tentang masalah cinta, bagaimana meraih cinta Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, tentang seluk-beluk tentang cinta telah kita sampaikan ya. Yang mudah-mudahan itu bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan antum sekalian yang hadir ketika itu. Di sana telah kita sampaikan dan kita tahu bahwasanya ternyata cinta itu adalah merupakan bisa diibaratkan sebagai motor penggerak amal perbuatan seorang manusia. Cinta itu bagaikan motor penggerak amal perbuatan seorang manusia. Seorang manusia ya, kalau dia itu akan melakukan suatu amalan, kalau tidak digerakkan oleh cinta, dia tidak akan bisa. Kenapa antum bisa sholat? Kenapa antum bisa melaksanakan puasa, menahan lapar? Karena dalam hati kita ada kecintaan terhadap akhirat, kecintaan terhadap pahala Allah Subhanahu wa taala, meskipun derajat tingkatan cinta-cinta itu berbeda. Sehingga dalam merasakan ibadah yang dia lakukan berbeda-beda antara seorang dengan yang lainnya tergantung cinta yang dia miliki terhadap Allah Subhanahu wa taala dan akhirat. Semakin kuat cintanya, akan semakin lezat dia melaksanakan ibadah yang dia lakukan. Intinya adalah bahwasanya cinta adalah motor penggerak amalan ibadah seseorang. Amalan seseorang digerakkan oleh cinta. Tidak hanya dalam masalah ibadah, dalam masalah-masalah yang lain pun demikian. Seorang pemuda-pemudi yang saling digandrung ya, diikat dengan hubungan cinta yang mungkin cinta itu cinta yang haram ya. Masing-masing dari keduanya berusaha melakukan usaha-usaha untuk mendekati pasangannya. Digerakkan oleh cinta. Antum belajar di sekolah ya. Antum bisa merasakan sendiri antara pelajaran yang antum cintai dengan pelajaran yang antum tidak sukai, mungkin matematika gitu ya. Dalam antum belajarnya lebih giat yang antum sukai, menunjukkan bahwasanya ternyata cinta benar-benar adalah sebagai motor penggerak amalan seseorang. Nah, ternyata ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ternyata zuhud memiliki kedudukan yang sangat penting dalam cinta kita terhadap akhirat. Zuhud memiliki peranan yang sangat penting dalam cinta kita terhadap akhirat. Kenapa? Karena dunia dan akhirat, para ulama mengatakan bagaikan dorotan, bagaikan dua istri yang dimadu. Ya, seorang memiliki dua istri, ya, misalkan A dan B. Ini ada dua orang yang dimadu. Kalau milih mencintai yang ini, pasti yang satunya ditinggalkan. Melebihkan cinta terhadap si A, kecintaan terhadap si B mesti kurang. Demikian pula antara dunia dan akhirat. Kalau antum mencintai akhirat, kecintaan terhadap dunia berkurang. Antum mencintai dunia, kecintaan terhadap akhirat berkurang. Begitu pula mereka para ulama menjelaskan antara hubungan antara akhirat dengan dunia bagaikan air dan udara dalam sebuah bejana atau botol misalnya. Kalau antum botol ini kosong tanpa air, yang ada isinya udara. Kalau antum isi air, udaranya keluar kan gitu. Kalau antum tiup, mungkin antum pakai selang tiup masukkan udara, airnya akan keluar. Nah gitu. Begitu pula dengan dunia dan akhirat. Maka kecintaan terhadap akhirat yang dia merupakan juga cabang kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala sangat terpengaruh dengan sikap zuhud. Ya. Semakin orang itu bisa bersikap zuhud terhadap dunia, nanti kita akan tahu apa sih sebenarnya itu zuhud ya. Semakin seseorang itu memiliki sikap zuhud yang sempurna dalam dunianya ini, dia akan lebih cinta kepada akhirat, lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah seorang sahabat dahulu pernah bertanya kepada Nabi Alaihissalam dalam sebuah hadis disebutkan, yang hadis tersebut kalau antum mau cari bisa dicari dalam hadis Arba'in, hadis nomor 30 atau 31, anda lupa 30 atau 31 atau 32, pokoknya 30-an. Dari Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, pernah datang seorang sahabat kepada Nabi SAW yang berkata, "Dullani 'ala 'amalin idza 'amiltuhu ahabbanillah wa ahabbanannas." Wahai Rasulullah SAW, tunjukkan kepadaku sebuah amalan. Seandainya aku mengamalkannya, niscaya Allah akan mencintaiku dan orang-orang akan bisa mencintaiku juga. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Izhadu fid dunya yuhibbukallah, yuhibbakallah, wazhadu fima indan nas yuhibbakan nas." Bersikap lembutlah kalian kepada dunia, niscaya Allah akan mencintai kalian. Dan bersikap zuhudlah terhadap apa yang ada dimiliki oleh orang-orang, niscaya orang-orang akan mencintai kalian. Nah, di sini diantara salah satu upaya kita menggapai kecintaan kepada Allah Ta'ala, menggapai cintanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah mencintai kita, adalah kita berusaha untuk zuhud terhadap dunia. Berusaha untuk zuhud terhadap dunia, menunjukkan kedudukan zuhud yang sangat agung, sangat penting dalam agama ini. Sebagaimana tadi kita telah jelaskan, atau pada daurah sebelumnya telah kita jelaskan tentang kedudukan cinta yang sangat penting dalam agama ini. Terlebih lagi, ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimanillah wa iyyakum, zuhud ini sangat-sangat dibutuhkan manakala kita berada pada satu zaman yang telah jauh dari zamannya Rasulullah SAW. Suatu zaman ketika kaum muslimin telah banyak yang terfitnah dengan harta benda dunia. Suatu zaman ketika kaum muslimin terpuruk keadaan mereka, hina di hadapan orang-orang kafir. Maka sangat dibutuhkan sikap zuhud terhadap dunia. Bagaimana hal tersebut? Bagaimana penjelasannya? Rasulullah SAW telah menyampaikan suatu berita yang pasti benarnya, karena beliau adalah seorang rasul utusan Allah, tidaklah menyampaikan suatu berita kecuali wahyu dari Allah Ta'ala, dan itu pasti benar adanya. Rasulullah SAW bersabda, ini telah tertuliskan dalam makalah yang disediakan pada halaman 1. Rasulullah SAW bersabda, akhwatnya sudah dapat makalah belum? Sudah ya. Halaman 1 di sana disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Yushikul umamu an tada'a 'alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha." Faqala qa'ilun, "Wa min qillatin nahnu yawma id?" Qal, "Bal antum yawma idin katsir. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayl, wa la yanzanna Allahu min suduri 'aduwwikum al-mahabata minkum." وَلَيَخْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَى فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah, bersabda yang artinya hampir-hampir umat-umat yang ada seluruh dunia akan saling menyuruh untuk menyerbu kalian, orang-orang kufar. Mereka saling berusaha bekerja sama untuk menyerang kaum muslimin, untuk mengalahkan kaum muslimin. Sebagaimana para penyantap makanan menyerbu hidangannya. Kalau ada orang yang makan berjamaah dengan satu nampan ya, maka masing-masing orang yang akan menyantap makanan tersebut saling berebut. Seperti itu. Demikianlah keadaan umat-umat di dunia ini. Ingin menyerbu kaum muslimin, ya. Ingin mendapatkan harta benda yang ada dalam kaum muslimin. Pokoknya ingin mendapatkan segala apa yang ada dalam kaum muslimin, ingin menyantapnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya kaum muslimin ketika itu sangatlah remeh di hadapan musuh-musuhnya. Dan kalau kita lihat masa sekarang ini, kaum muslimin hampir-hampir tidak memiliki izzah di hadapan kaum kufar. Hampir-hampir tidak memiliki kemuliaan di hadapan orang-orang kufar. Bahkan kaum muslimin sendiri, awam kaum muslimin, orang awam kaum muslimin, mereka tidak memuliakan kaum muslimin, bahkan memuliakan orang-orang kafir. Buktinya apa? Yang menjadi idola adalah bintang-bintang kafir. Kalau gak kafir ya maksiat. Yang menjadi idola adalah para pemain sepak bola dan seterusnya, yang notabene mereka adalah orang-orang kafir kebanyakan. Idolanya mereka. Mana izah kaum muslimin? Kenapa mereka tidak mengidolakan Rasulullah SAW dan para sahabat, orang-orang mukmin, para ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin rahimahumullah, ataupun syekh-syekh yang ada sekarang ini masih hidup? Kenapa tidak mereka idolakan orang-orang saleh ini? Mereka lebih kenal terhadap misalkan David Beckham dibandingkan dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Lebih kenal dengan tokoh-tokoh orang kafir dibandingkan ulama-ulama kaum muslimin. Sampai di kalangan kaum muslimin sendiri, izzah kaum muslimin rendah, apalagi di hadapan orang-orang kufar. Nah, di sini Rasulullah mengabarkan hampir-hampir akan terjadi perkara semacam ini. Orang-orang kafir akan saling mengundang, saling menyeru untuk menyerbu kaum muslimin, sebagaimana orang-orang yang menyantap makanan ingin menyerbu hidangannya. Maka seorang sahabat yang merasa heran akan keadaan semacam ini bertanya, wah, apakah itu berarti karena kaum muslimin pada waktu itu sedikit wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia bertanya, apakah hal itu karena jumlah kita yang sedikit ketika itu sehingga kaum muslimin menjadi buruan santapan orang-orang kafir? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, bal antum yawma idzin katsir. Bahkan pada waktu itu jumlah kalian sangat banyak, masya Allah. Kita di Indonesia sebagai kaum muslimin, mayoritas penduduk kaum musliminnya paling banyak seluruh dunia. Negeri yang paling banyak penduduknya kaum muslimin adalah Indonesia. Dan bahkan mungkin seluruh dunia kaum muslimin masih menduduki peringkat yang teratas. Artinya jumlah kaum muslimin masih sangat banyak sekali. Tetapi demikianlah keadaan mereka, tidak memiliki izzah. Akan tetapi kalian, kata Rasulullah SAW, bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Akan tetapi kalian, keadaan kalian itu bagaikan buih yang dibawa oleh aliran air. Buih. Kalau antum tahu buih yang ada di aliran air ataupun banjir itu, ada suatu hal yang barang-barang yang remeh, yang ringan, yang tidak bermanfaat. Fa'amma az-zabadu fayadhhabu jufaa', kata Allah Ta'ala. Adapun buih, maka dia akan hilang begitu saja, karena dia bermanfaat. Wa'amma ma yanfa'un nas fayamkutsu fil ard. Adapun yang bermanfaat akan menetap di tanah, di muka bumi. Buih itu adalah suatu hal yang tidak bermanfaat, sehingga terbawa oleh aliran air. Menunjukkan bahwasanya kaum muslimin memiliki kelemahan iman, sehingga mereka pun bisa terombang-ambingkan oleh aliran air yang ada. Ada berita seperti ini, mereka langsung ikut-ikutan. Ada berita seperti ini, langsung ikut-ikutan. Ada tren demikian, langsung ikut-ikutan. Tren rambutnya dipotong jegrat-jegrat, ikut-ikutan. Ikut aliran air. Ada berita bahwasanya mengatakan yang namanya teroris itu, batuk belang, jenggot panjang, katak cingkrang, langsung ikut-ikutan seperti itu. Maksud ikut-ikutan apa? Ikut-ikutan memfonis bahwasanya yang seperti itu adalah teroris, tanpa menyelidiki hakikatnya. Langsung ikut-ikutan begitu saja. Mudah terombang-ambingkan, terbawa oleh aliran air, karena kelemahan iman mereka. Wa la yanzallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum, dan sungguh Allah akan mencabut dari dada-dada musuh kalian rasa gentar terhadap kalian. Insyaallah. Pada zaman Nabi alaihi wasallam dahulu, Rasulullah SAW mengatakan, nusirtu birru'di masirata syahrin. Aku diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa gentar yang dicampakkan ke dalam hati-hati orang-orang kafir sejauh perjalanan satu bulan. Jadi kalau akan mengadakan perang antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir ketika itu, masih jarak perjalanan satu bulan, orang-orang kafir sudah gentar dahulu, akan berperang dengan kaum muslimin. Tapi sekarang Allah Ta'ala mencabut rasa gentar tersebut dalam dada-dada mereka, sehingga mereka tidak lagi merasa gentar terhadap kaum muslimin, bahkan meremehkan, melecehkan, bahkan sampai di antara mereka ada yang melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidak merasa gentar terhadap kaum muslimin. Kaum muslimin hampir-hampir tidak memiliki izzah di hadapan kaum kufar. Wa layakhzifannallahu fi qulubikumul wahna. Dan sungguh Allah akan menyampakkan ke dalam hati-hati kalian penyakit al-wahn. Ini intinya. Dalam keadaan yang semacam ini, Allah Subhanahu wa taala menyampakkan ke dalam hati-hati kaum muslimin penyakit al-wahn. Apa itu wahn? Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan al-wahn? Maka Rasulullah SAW bersabda, al-wahn adalah cinta dunia, hubbud dunia, wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ini menunjukkan bahwasanya cinta dunia merupakan salah satu sebab utama kemunduran dan kekalahan kaum muslimin di hadapan musuh-musuhnya. Oleh karena itu, pembahasan tentang zuhud, pembahasan tentang zuhud terhadap dunia sangat kita butuhkan, terutama dalam masa-masa sekarang ini. Di mana kita lihat kenyataan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mungkin bisa kita katakan hampir nyata terjadi di masa kita sekarang ini. Banyak kaum muslimin, tetapi mereka tidak memiliki nilai. Bagaikan buih. Ada yang bernilai tetapi sedikit. Di antara kaum muslimin yang begitu banyaknya, yang memiliki nilai, yang bermanfaat, hanyalah sedikit saja. Tapi kebanyakan kaum muslimin bagaikan buih yang terbawa oleh aliran air. Ikhwan fillah, rahimanillah wa iyyakum. Berbicara tentang zuhud, tentu tidak lepas dari pengertian zuhud, Berbicara tentang zuhud, tidak lepas kita harus mengerti apa itu pengertian zuhud dan bagaimana hakikatnya. Karena sebagaimana dalam tema yang tertulis dalam jadwal, dikatakan zuhud yang hakiki, artinya ada zuhud yang tidak hakiki. Sehingga kita perlu mengetahui pengertian zuhud itu seperti apa dan bagaimana para ulama mendefinisikan zuhud ini dan bagaimana hakikat zuhud itu sebenarnya. Sebagian orang menyangka yang namanya zuhud itu harus miskin, harus pakaian compang-camping, penuh tambalan, gak punya rumah, telantar. Karena zuhud adalah meninggalkan dunia. Meninggal dunia bukan berarti meninggal dunia mati, tapi meninggalkan dunia. Masih hidup orangnya tetapi dunia ditinggalkan. Bisa enggak? Nanti kita bahas. Zuhud, kalau ditinjau dari segi bahasa, dari kata zain, ha, dan dal, maaf ya, di makalahnya mungkin enggak ada. Karena ini makalah dulu saya siapkan memang untuk diterbitkan di majalah Sakinah. Dan sudah terbit, volume 9 nomor 8, bukan promosinya, tapi ini memang makalah untuk majalah dulu. Jadi ini karena minta zuhud, alhamdulillah sudah pernah nulis zuhud yang di majalah, ini aja makalahnya sudah. Tapi insya Allah ini apa yang disampaikan di makalah ini, insya Allah kalau antum baca mencukupi untuk memahami tentang hakikat zuhud, insya Allah ta'ala. Walaupun tentu saja makalah itu buatan manusia, banyak kekurangan-kekurangannya. Jadi yang namanya zuhud itu secara bahasa dari kata zahada adalah lawan dari raghbah, diddur raghbah, lawan dari keinginan atau lawan dari ketamakan. Halaman 4 kalau antum mau lihat di situ ada dalam bahasa Arab kata zuhud memiliki makna yang berlawanan dengan makna keinginan atau ketamakan. Ini secara bahasa. Sehingga kalau dikatakan, aku zuhud terhadap dunia, seandainya dikatakan seseorang zuhud terhadap dunia, berarti seseorang tidak menginginkan dunia. Tidak menginginkan dunia. Ini secara bahasa. Adapun secara definisi yang disampaikan oleh para ulama, Di antaranya apa yang disampaikan oleh Ibnu Rajab, kita sampaikan apa yang ditulis dalam makalah. Kita lihat halaman 4, silakan dilihat. Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, ini kitab yang menjelaskan hadis-hadis Arba'in An-Nawawi yang ditambah hadisnya menjadi 50 hadis totalnya. Hadis Arba'in Nawawi itu jumlahnya ada berapa? Ada yang tahu enggak? Hadis Arba'in Nawawi jumlahnya ada berapa? 42. Kemudian ditambah oleh Imam Ibnu Rajab menjadi 50. Berarti tambahannya ada berapa? 8. Pintar ya matematika. Alhamdulillah. Ya, ini Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam, satu kitab yang mensyarah hadis-hadis Jawami'ul Kalim, yaitu 42 dari hadis Arba'in Nawawi dan 8 hadis tambahan dari Imam Ibnu Rajab sendiri. Ditambah yang semuanya adalah hadis-hadis yang Jawami'ul Kalim. Apa itu Jawami'ul Kalim? Hadis-hadis yang ringkas tetapi mengandung kandungan, memiliki kandungan yang sangat banyak dan luas. Jawami'ul Kalim, perkataan-perkataan yang ringkas tetapi mencakup maknanya sangat banyak sekali kandungan. Nah, ketika beliau menjelaskan tentang zuhud, Ibnu Rajab rahimahullah berkata, makna zuhud terhadap sesuatu adalah berpaling darinya karena dianggap sebagai sesuatu yang sedikit, rendah atau hina, dan karena himmah, yaitu kekuatan cita-cita yang ada dalam diri manusia yang lebih tinggi darinya. Maksudnya, dikatakan seseorang itu zuhud terhadap sesuatu, ya, karena dia menganggap sesuatu yang dia tinggalkan ini, yang dia zuhud terhadapnya ini, dia menganggapnya sebagai sesuatu yang rendah, sesuatu yang remeh, sesuatu yang hina. Dikarenakan adanya cita-cita, kekuatan cita-cita dalam diri manusia ini yang sangat tinggi. Sehingga kalau seseorang zuhud terhadap dunia, dia menganggap remeh, menganggap rendah dunia itu. Karena dia memiliki cita-cita yang tinggi, yaitu apa? Akhirat. Sebagaimana tadi kita sampaikan, antara dunia dengan akhirat adalah suatu hal yang bertolak belakang. Kalau antum memilih akhirat, ya dunia terabaikan. Memilih dunia, akhirat terabaikan. Dalam hal kecintaan maksudnya. Sehingga zuhud terhadap dunia misalkan adalah berpaling dari dunia karena menganggap dunia itu sebagai hal yang remeh, yang rendah atau hina. Sedangkan kita memiliki cita-cita yang tinggi, yaitu ingin mendapatkan akhirat yang mulia, yang tinggi. Ini definisi yang disampaikan oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Ada lagi penjelasan dari ulama lain dalam Minhajul Qasidin, Mukhtasar Minhajul Qasidin, disebutkan di sana, "Wazuhdu ibaratun 'an insirafir raghbati 'an syai' ila ma huwa khairun minhu." Bahwasanya zuhud adalah sebuah kata yang mengungkapkan berpalingnya atau berpindahnya keinginan terhadap sesuatu kepada sesuatu yang lain yang dia itu lebih baik dari yang ditinggalkan. Yang namanya zuhud adalah sebuah kata yang mengungkapkan berpalingnya atau berpindahnya suatu keinginan terhadap suatu perkara, berpindah kepada menginginkan hal lain yang lebih baik. Nah, kata penulis Minhajul Qasidin ini, Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdurrahman Ibn Qudamah Al-Maqdisi, bahwasanya sesuatu yang ditinggalkan ini mestinya adalah sesuatu yang dicintai, sehingga bisa dikatakan sebagai zuhud terhadapnya. Karena seandainya seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak dicintai pada hakikatnya, pada asalnya tidak dicintai sesuatu tersebut, maka tidak dikatakan sebagai zuhud. Karena secara bahasa tadi juga dikatakan zuhud adalah adamur raghbah, tidak adanya keinginan. Yang tadinya itu memiliki keinginan kemudian dipindah sehingga tidak memiliki keinginan. Sehingga kalau misalkan antum suka makan bangkai enggak? Kalau antum disediakan jamuan makan bangkai, antum punya keinginan untuk makan enggak di situ? Hah? Enggak ya? Ada enggak keinginan untuk makan bangkai? Heran kalau antum ada. Berarti fitrah antum sudah kemana ini? atau makanan yang rupanya sudah enggak mengenakan sekali gitulah, disediakan kepada antum, muncul enggak keinginan dalam hati antum untuk memakannya? Hah? Enggak muncul kan? Nah, kalau antum meninggalkan perkara tersebut yang antum tidak memiliki keinginan, ini tidak dikatakan zuhud. Karena memang pada asalnya antum sudah tidak mau. Pada asalnya antum sudah tidak mau. Sehingga yang namanya zuhud itu meninggalkan sesuatu yang asalnya itu dicintai oleh manusia, tapi dia tinggalkan karena ingin mencari sesuatu yang lebih tinggi, atau mungkin karena dia menganggapnya, karena dengan pengetahuannya, dengan ilmunya yang telah merasuk dalam hatinya, dia telah mengetahui hakikat yang tadinya dia cinta itu sesungguhnya adalah suatu hal yang rendah. Maka bisa dikatakan zuhud terhadap dunia. Karena apa? Karena dunia itu pada hakikatnya dicinta oleh manusia. Ya? Bisa dikatakan seseorang zuhud terhadap dunia karena dunia itu memang pada hakikatnya dicinta oleh manusia. Setelah dia mengetahui hakikat dunia, baru dia meninggalkan kecintaan dan keinginan tersebut. Mana dalilnya kalau manusia mencintai dunia? Ada yang bisa menunjukkan dalilnya? Dalam Al-Quran ada dalil yang menunjukkan bahwasanya apa tadi? Manusia mencintai dunia. Hah? Apa? Hah? Apa itu? Kalla bal tuhibbuna al-ajilata wa tadharuna al-akhirah. Ya, itu tapi memang itu menunjukkan apa? Sekali-kali tidak, bahkan kalian mencintai al-ajilah dunia dan meninggalkan akhirat. Itu juga menunjukkan bahwasanya mereka memilih kecintaan terhadap dunia. Tapi bukan ini yang saya maksud. Karena itu adalah ayat yang menunjukkan perbandingan antara orang-orang kafir dengan orang-orang mukmin, bukan menunjukkan akan fitrah manusia seperti itu. Tidak. Tapi yang menunjukkan akan fitrah manusia seperti itu adalah dalam surat Ali Imran. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal hafs. Ya. Ayat berapa itu? Ayat ke-14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal hafs. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'am. Telah dihias-hiasi untuk manusia hubus syahwat, kecintaan terhadap syahwat, minan nisa berupa wanita, para wanita, wal banin anak-anak, wal qanatiril muqantarah dan harta benda yang banyak, ya, minadz zahabi wal fiddah berupa emas dan perak, wal khairil musawwamah dan kuda-kuda yang ditambatkan, wal khalil musawwamah, wal an'ami wal harf dan binatang ternak dan apa, harf ladang, sawah ladang. Dzalika mataul hayati dunya, itu adalah apa namanya, mataul hayati dunya, perhias apa namanya, kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah di sisinya ada tempat kembali yang lebih baik. Menunjukkan bahwasanya manusia memang dihiasi dalam hatinya hubus syahwat minan nisa wal ban dan seterusnya, yang itu semua merupakan kecintaan terhadap dunia. Sehingga bisa dikatakan orang yang meninggalkan dunia, yakni dalam arti hatinya itu meninggalkan kecintaan terhadap dunia karena dia berpaling darinya dan menghadap kepada kecintaan terhadap akhirat, maka dia adalah orang yang zuhud terhadap dunia ini. Berbeda dengan tadi, kalau antum lihat makanan yang sudah kayak gitu tadi bentuknya, ya, bangkai, sudah bentuknya sudah gak enak dipandang apalagi dimakan, antum tinggalkan, itu bukan merupakan zuhud. Makanya di sini kata beliau ini dalam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Mukhtasar min Hajjul Qasidin, beliau mengatakan barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang tidak dia sukai atau tidak dia inginkan, tidak diinginkan oleh jiwanya, maka tidak disebut sebagai orang yang zuhud seperti orang yang meninggalkan tanah. Tanah itu maksudnya ya tanah. ditinggalkan begitu saja, maka tidak disebut sebagai orang yang zuhud. Ini tentang definisi zuhud. Yang sesungguhnya definisi zuhud itu, para ulama rahimahumullah banyak sekali memberikan definisi-definisi sesuai dengan ibarah, ungkapan-ungkapan mereka. Ya. Dan banyak para ulama yang menyatakan bahwasanya definisi yang terbaik tentang zuhud adalah apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nampaknya di sini gak ditulis. Ya. Jadi kalau antum mau nulis, silakan nulis. Definisi yang terbaik tentang zuhud adalah apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang dari definisi tersebut kita akan mengetahui tentang hakikat zuhud. Akan kita jelaskan nanti insyaAllah. Bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Bahwasanya zuhud itu adalah meninggalkan apa saja yang tidak memberi manfaat di akhirat. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Bahwasanya zuhud adalah meninggalkan apa saja yang tidak memberikan manfaat di akhirat. Ada di disebutkan ya. Dalam makalah antum disebutkan, antum bisa garis bawahi. Itu dari perkataan Ibnu Qayyim. Ini baru saya tambahkan kemarin soalnya. Kalau di makalah yang di majalah ini enggak ada. Paragraf halaman 5 ya. 1 2 3 4 5. Paragraf kelima. Yang ada Ibnu Qayyim depannya itu. Ketemu ya. Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan beberapa hal yang bisa merusak sikap zuhud berkata, yang pertama, di antara yang merusak zuhud ya, dan seterusnya, nanti ada di tengah-tengah itu beliau mengatakan, karena sesungguhnya hakikat zuhud adalah engkau bersikap zuhud terhadap apa saja yang tidak akan memberi manfaat kepadamu. Nah ini beliau sampaikan demikian karena beliau juga mendapatkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang definisi zuhud. Yang mana dalam Madarijus Salikin Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhah yaqul. Aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, aku mendengar Ibnu Qayyim mengatakan, aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata. Mendengar, berarti Ibnu Qayyim itu memang benar-benar muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu adalah meninggalkan apa saja yang tidak bisa memberi manfaat di akhirat. Meninggalkan apa saja yang tidak bisa memberi manfaat di akhirat. Bingung? Lewat? Kelewat? Sudah. Sudah ya. Sedangkan wara', ini sekaligus menyampaikan tentang perbedaan dengan wara', adalah meninggalkan apa yang dikhawatirkan bahayanya di akhirat. Adapun kalau wara', itu meninggalkan apa yang dikhawatirkan mendatangkan bahaya di akhirat. Meninggalkan apa yang dikhawatirkan mendatangkan bahaya di akhirat. Intinya yang tadi zuhud. Para ulama mengatakan bahwasanya definisi yang paling baik adalah definisinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini tadi. Yang mana zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat di akhirat. Saya minum dulu ya. Sehingga perkara apa saja yang memberikan manfaat bagi kita di akhirat, maka jika ditinggalkan itu bukan termasuk zuhud. Camkan ini. Apa saja yang bisa memberi manfaat kepada kita di akhirat, jika ditinggalkan maka bukan termasuk zuhud. Kita ambil contoh. Kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Bermanfaat enggak kalau ditinggalkan? Hah? Bermanfaat enggak Antum meninggalkan sholat bermanfaat enggak? Ya enggak, jelas-jelas enggak bermanfaat. Bahkan akan mendatangkan bahaya. Ya, akan mendatangkan bahaya. Sehingga tidak meninggalkan sholat termasuk sikap apa tadi? Wara. Dalam definisi tadi dikatakan meninggalkan apa yang dikhawatirkan berbahaya di akhirat. Jadi tidak meninggalkan sholat termasuk sikap wara. Jadi kita ambil contoh apa tadi? Kewajiban-kewajiban. Seandainya ditinggalkan, tidak akan memberi manfaat, bahkan akan berbahaya. Sehingga meninggalkan sholat tidak termasuk zuhud. Jelas, kalau meninggalkan kewajiban bukan termasuk zuhud. Sekarang, saya tanya yang kedua. Meninggalkan perkara-perkara sunnah. Sunnah dalam artian yang tidak wajib, ya, bukan sunnah dalam artian yang tuntunan atau ajaran Rasulullah SAW, bukan. Tapi sunnah dalam artian yang tidak wajib, seperti sholat-sholat sunnah. Meninggalkannya apakah termasuk zuhud? Termasuk zuhud enggak? Tidak termasuk zuhud. Jadi kalau misalkan ada seorang, kenapa kamu tidak sholat sunnah? Zuhud saya. Itu salah. Enggak benar ya. Karena sholat sunnah itu akan memberikan manfaat yang besar di akhirat juga. Sehingga meninggalkannya akan meninggalkan manfaat. Sekarang, perkara-perkara yang haram. Meninggalkan perkara yang haram, afan, perkara yang haram ini jika dilakukan memberi manfaat enggak? Hah? Tidak akan memberi manfaat. Sehingga meninggalkannya termasuk zuhud enggak? Hah? Termasuk zuhud. Karena meninggalkan yang tidak bermanfaat di akhirat. Bingung enggak sih? Hah? Saya ulangi ya, tentang perkara yang haram ini. Definisi zuhud tadi kita katakan apa? Yang bingung siapa tadi? Nah, definisi zuhud apa tadi? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Sekarang perkara haram bermanfaat tidak? Tidak bermanfaat. Sehingga meninggalkannya termasuk zuhud bukan? Ya, baik. Berarti meninggalkan haram termasuk perkara yang zuhud. Kenapa kamu tidak makan babi? Saya zuhud. Itu benar. Ya. Meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Meninggalkan perkara-perkara yang makruh termasuk zuhud bukan? Ya jelas, karena perkara yang makruh juga tidak bermanfaat di akhirat. Bahkan meninggalkannya akan mendatangkan pahala, kan gitu, akan memberikan manfaat. Sekarang tinggal perkara-perkara yang mubah. Dan ini kebanyakan dari urusan duniawi perkara-perkara mubah. Agar kamu tidak keliru dalam menyikapi urusan dunia. Nanti kalau kamu katakan, kenapa kamu gak kuliah? Zuhud. Jangan salah. Nanti kita lihat. Perkara-perkara yang mubah. Ya. Perkara-perkara yang mubah. Itu bisa memberikan manfaat di akhirat. Terkadang bisa memberikan manfaat di akhirat. Terkadang tidak bisa memberikan manfaat di akhirat. Nah, perkara mubah yang tidak bisa memberikan manfaat di akhirat, meninggalkannya termasuk zuhud. Tapi kalau perkara mubah yang bermanfaat di akhirat, meninggalkannya bukan termasuk zuhud. Antum makan mubah tidak? Makan? Mubah kan? Tapi itu bermanfaat enggak? Bermanfaat. Antum makan bisa kuat, bisa ibadah. Bermanfaat. Sehingga antum meninggalkan makan, enggak makan sama sekali, mengatakan aku zuhud, enggak benar. Ya, kecuali kalau memang tidak makannya itu karena syariat Allah Ta'ala puasa, itu lain, ya. Itu lain. Ada syariat. Nah, sehingga contoh yang lain misalkan, menikah. Kenapa antum tidak menikah? Zuhud. Padahal menikah itu bisa memberikan manfaat. Bisa ghadul basar, ya, menundukkan pandangan, bisa mendatangkan keturunan, memperbanyak umat kaum muslimin dan banyak manfaat-manfaat yang lain. Menjaga kemaluan terutama, ya. Nah, sehingga tidak menikah sama sekali termasuk apa? Bukan termasuk zuhud. Makanya ketika Rasulullah SAW dahulu pernah ada para sahabat, sebagian orang yang bertanya kepada ummahatul mukminin, kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijelaskan oleh istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah Rasulullah SAW demikian dan demikian. Maka orang yang bertanya ini seolah merasa kanahum taqalluha, merasa bahwasanya ibadah mereka itu sangat sedikit sekali dibandingkan Rasulullah SAW. Sehingga mereka tiga orang, salah satunya mengatakan, wah kalau demikian ternyata ibadah Rasulullah SAW seperti itu hebatnya, padahal beliau adalah seorang nabi yang telah diampuni dosa yang lalu dan akan datang, maka saya akan salat malam terus menerus. Maksudnya waktu malam digunakan untuk salat terus menerus, tidak tidur, begitu seterusnya. Ya, gak ada tidurnya dalam waktu malam, salat terus menerus. Kemudian orang yang kedua mengatakan, saya akan puasa setiap harinya, gak pernah berhenti dari puasa. Dan yang ketiga akan mengonsentrasikan untuk beribadah, tidak mau menikah. Maka ketika Rasulullah SAW kesampaian berita ini, beliau mengatakan, kenapa ada orang-orang yang berbicara seperti ini? Padahal aku adalah orang yang paling bertakwa, sedangkan aku salat dan juga tidur, aku puasa dan juga berbuka, dan aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang tidak suka dengan ajaranku, maka mereka bukan termasuk golonganku. Ya. Jadi zuhud adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Adapun kalau antum mendapatkan sesuatu ini bermanfaat di akhirat, jangan tinggalkan. Memiliki uang yang banyak bisa bermanfaat di akhirat? Bisa tidak bermanfaat? Bisa, tergantung orangnya. Sehingga yang namanya zuhud itu tidak bisa diukur dari zahirnya. Tidak bisa diukur dari zahirnya. Fulan kaya itu enggak zuhud, fulan miskin itu zuhud. Tidak bisa demikian. Terkadang orang yang kaya itu bahkan dia adalah orang yang zuhud, orang yang miskin ternyata enggak zuhud. Karena apa? Dalam menyikapi keadaan mereka masing-masing. Orang yang kaya dengan kekayaannya dia menjadikan kekayaannya itu bermanfaat di akhirat. Dia bisa bersedekah banyak, berinfak banyak, ya, membantu kaum muslimin, membantu orang yang susahan, sehingga dia mendapatkan manfaat dengan kekayaan yang dia miliki. Zuhud. Orang yang miskin dengan kemiskinannya dia senantiasa mengeluh, senantiasa enggak puas dengan apa yang dimilikinya. Senantiasa iri kepada apa yang di atas. Ah, fulan dapat hadiah mobil. Waduh, gimana aku enggak dapat gitu. Terus-menerus seperti itu. Fulan bisa meraih tingkatan yang tinggi, jah, kedudukan yang tinggi. Wah, marah terus. Tiap hari kerjanya cuma marah-marah karena keadaannya yang miskin tadi. Enggak zuhud. Zahirnya miskin tapi dia enggak zuhud. Makanya disebutkan di sini dalam makalah, dan ketahuilah bahwa zuhud adalah amalan hati. Saya tebalkan di situ. Zuhud adalah amalan hati, sehingga tidak bisa diukur dengan perkara lahiriah seperti kemiskinan, badan yang kurus. Nah, kurus nih. Jangan antum kira kalau anak zuhud. Badan yang kurus, pakaian yang compang-camping dan semisalnya. Oleh karena itu Abu Sulaiman rahimahullah pernah berkata, janganlah engkau bersaksi bahwa seseorang adalah orang yang zuhud, karena zuhud adalah dalam hati. Karena zuhud ada dalam hati. Jadi jangan antum katakan fulan zuhud. Karena zuhud itu ada dalam hati, yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka zuhud tidak selalu identik dengan kemiskinan. Bisa jadi orang yang memiliki banyak harta ternyata lebih zuhud dari orang yang lebih miskin, orang yang miskin. Dan seterusnya antum bisa baca sendiri dalam makalah tersebut halaman 5. Bahkan ikhwan fillah, antum lihat dalam masih halaman 5 ada tulisan bahkan tadi di bawah ya, paragraf setelah Ibnu Qayyim tadi, perbuatan menyengaja untuk tidak makan makanan yang lezat, tidak memakai pakaian yang bagus, tidak mau menikah dan semacamnya, bisa dikhawatirkan tergolong kepada pengharaman sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah taala dalam surat Al-Maidah ayat 87, ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa saja yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi enggak boleh kita menghalalkan, mengharamkan sesuatu yang halal. Satu hal yang halal, yang mubah, kita enggak mau dengan alasan untuk zuhud. Kita haramkan. Enggak boleh. Ini bukan zuhud, ini menyalahi. Dan bukan termasuk zuhud pula, berlebih-lebihan dalam yang halal. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, dan janganlah kamu melampaui batas. Mentang-mentang itu halal, diambil sebanyak-banyaknya. Wah, halal, makan banyak. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Makanya fudulul mubahat, perkara-perkara mubah yang berlebihan, ya, jika dilakukan, maka itu tidak termasuk zuhud. Ya. Melakukan perkara-perkara mubah yang berlebihan, bukan termasuk zuhud. Oke, kita lanjutkan dengan pembahasan yang lain. Ini masih berkaitan dengan zuhud, tetapi pembahasan yang lainnya. Istirahat enggak ini? Istirahat. Sudah waktunya belum? 5 menit. Kita tambah ya. Baca makalah yang tadi kita teruskan sedikit. Nanti setelah istirahat ke pembahasan yang lainnya. Dalam halaman 5 tadi disebutkan, setelah ayat tadi dinukilkan di sini perkataan Abu Muslim Al-Khawlani yang mengatakan zuhud terhadap dunia bukanlah dengan mengharamkan sesuatu yang halal atau menyia-nyiakan harta. Sesungguhnya zuhud terhadap dunia adalah engkau merasa lebih yakin terhadap apa yang di tangan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Dan jika engkau tertimpa musibah, maka engkau lebih mengharap pahala dan simpanan akhirat daripada harapanmu agar musibah itu menimpamu. Dari sini, dari perkataan Abu Muslim Al-Khawlani ini dan juga perkataan yang senada dengan itu yaitu dari Yunus bin Maisarah, Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan hakikat zuhud ya, bisa ditafsirkan dengan tiga hal. Halaman 6 ya. Hakikat zuhud bisa ditafsirkan dengan tiga hal. Yang pertama adalah yakin dengan apa yang ada di tangan Allah. Yakin dengan apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak mencari-cari apa? Sesuatu yang ada di tangan manusia. Tidak minta-minta kepada manusia. Dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya dan dia hanya yakin kepada apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, termasuk hakikat zuhud adalah jika seseorang yang zuhud itu ditimpa musibah dengan hilangnya harta, ya, dia tertimpa musibah dengan hilangnya harta atau kematian anak atau yang lainnya, maka harapannya akan pahala dari musibah tersebut lebih besar daripada harapannya atau keinginannya mendapatkan dunia yang hilang tadi. Ya, misalkan antum punya laptop hilang. Hilang. Nah, biasanya orang yang kehilangan harta benda itu menginginkan kembalinya barang yang hilang kan gitu. Wah, seandainya barang itu kembali lagi, alhamdulillah saya sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya kan? Nah, orang yang zuhud harapannya untuk mendapatkan pahala dari musibah ini lebih besar daripada harapannya untuk mendapatkan laptopnya kembali. Artinya apa? Dia tidak lebih tidak melihat kepada dunia. Intinya adalah dia lebih melihat kepada akhirat. Lebih melihat kepada akhirat, tidak melihat kepada dunia. Kemudian yang ketiga, termasuk hakikat zuhud, menganggap sama antara orang yang memujinya dan orang yang mencari yang mencelanya, menganggap sama antara celaan orang yang mencelanya dan pujian orang yang memujinya selama dia masih dalam kebenaran. Artinya, yang menjadi tujuan dia adalah akhirat, dia berjalan di atas kebenaran, berusaha berjalan di atas kebenaran. Adapun ada orang yang memuji ataupun orang yang mencela, itu urusan mereka masing-masing. Tidak diperhatikan. Yang penting saya berada di atas kebenaran, saya berjalan dan saya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak riya dalam amalannya karena mengharapkan pujian, dan dia juga tidak akan merasa mundur ketika ada orang yang mencelanya atau mengganggunya ketika dia berada di atas kebenaran. Nah, inilah hakikat-hakikat zuhud yang disampaikan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala, yang beliau mengatakan banyak penjelasan tentang zuhud terhadap dunia yang telah diriwayatkan dari para salaf, namun semuanya kembali kepada penjelasan yang telah lalu, yaitu tiga penjelasan tersebut di atas. Adapun tentang definisi, tadi telah kita sampaikan definisi yang paling baik, ya, sebagaimana dikatakan para ulama, ada definisinya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yaitu meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat di akhirat. Barangkali untuk sesi ini pertama, ya, katanya ada istirahat, ya, kita nurut sajalah istirahat sebentar, berapa menit? 10 menit, insya Allah kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini, insya Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sesi kedua ini dengan menyampaikan tentang macam-macam zuhud dan tingkatannya. Kemudian ya meskipun ini nanti bisa antum baca sendiri, tapi enggak apa-apa kita sampaikan. Dan kemudian tentang bagaimana meraih zuhud. Dua pembahasan yang insyaallah cukuplah dengan waktu yang disediakan. Tentang macam-macam zuhud, hal ini telah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebagaimana dalam kitab beliau Al-Fawaid. Beliau rahimahullah berkata, zuhud ada beberapa macam. Yang ini kalau kita perhatikan pembagian zuhud ini yang beliau sampaikan ditinjau dari perkara-perkara yang ditinggalkan atau dizuhudi. Yang pertama adalah zuhud terhadap perkara yang haram. Tadi telah kita contoh-contohkan, ya, tentang ketika kita menjelaskan tentang definisi zuhud. Jadi di antara zuhud adalah zuhud terhadap perkara yang haram. Nah, zuhud yang macam ini adalah zuhud yang wajib atas setiap individu. Karena meninggalkan yang haram itu adalah suatu kewajiban. Jadi macam yang pertama adalah zuhud terhadap perkara yang haram, maka ini adalah kewajiban atas setiap individu. Kemudian yang kedua, zuhud terhadap berbagai syubhat. Zuhud terhadap berbagai syubhat, meninggalkan berbagai syubhat. Apa yang dimaksud dengan syubhat? Perkara yang masih samar antara yang halal ataupun yang haram. Maka meninggalkan syubhat ini sesuai dengan tingkatan syubhat tersebut. Jika syubhat itu semakin kuat, maka zuhud terhadapnya tergolong perkara yang wajib. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan apa? Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, maka dia terjerumus ke dalam perkara yang haram. Karai yara hawla al-hima yushuku an yarta'fi. Bagaikan seorang yang menggembalakan gembalaannya di daerah sekitar larangan, sekitar tanah atau daerah larangan, dikhawatirkan dia akan masuk ke dalamnya. bahkan mungkin dia bisa masuk ke dalamnya sudah, karena perkara itu samar. Maka meninggalkan syubhat ini sesuai dengan tingkatan syubhat tersebut. Kalau syubhat itu tergolong syubhat yang kuat, maka meninggalkannya termasuk perkara yang wajib. Namun jika lemah, maka zuhud terhadapnya tergolong mustahab. Ini disunnah, tergolong sunnah, bukan yang wajib. Disukai untuk meninggalkan syubhat tersebut. Kemudian zuhud terhadap perkara yang mubah, perkara mubah yang berlebihan. Kemudian zuhud terhadap perkara yang tidak bermanfaat, dari perkataan, penglihatan, pertanyaan, pertemuan, dan yang lain sebagainya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya Islam, termasuk kebaikan Islamnya seseorang, meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat bagi dia. Kemudian termasuk macam zuhud yang lain adalah zuhud terhadap manusia. Maksudnya apa ini? Apa meninggalkan manusia? Enggak. Maksudnya adalah kita tidak merasa butuh terhadap manusia. Kita hanya merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menganggap apa yang dilakukan manusia itu berpengaruh terhadap kita. Maksudnya seperti tadi ketika Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan tentang hakikat zuhud, di sana ada perkataan beliau yang menyatakan bahwasanya sama saja antara celaan orang yang mencela dan pujian orang yang memuji. Dia tidak pedulikan. Yang penting dia itu berada di atas kebenaran, dia berjalan, dan dia tidak memperhatikan sikap manusia terhadap dia selama dia dalam kebenaran, selama dia di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zuhud terhadap manusia. Kemudian zuhud terhadap diri sendiri. Masya Allah, ini lebih tinggi lagi tingkatannya. Zuhud terhadap diri sendiri, di mana dia merasakan jiwanya menjadi remeh karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita maklum bahwasanya jiwa manusia itu memiliki keinginan-keinginan. Ya, memiliki kesenangan-kesenangan. Maka orang yang zuhud terhadap jiwanya ini, terhadap dirinya sendiri, ketika dia mendapatkan keadaan di mana jiwanya itu memiliki kesenangan terhadap suatu perkara, sedangkan Allah Ta'ala menghendaki perkara yang lain, maka dia meninggalkan kesenangan-kesenangan jiwanya ini dalam rangka untuk menggapai keriduan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tinggalkan apa yang menjadi keinginan dirinya, dia tinggalkan apa yang menjadi kebutuhan jiwanya, kebutuhan syahwatnya, karena untuk menggapai ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ketahuilah bahwasanya zuhud yang mencakup itu semua adalah zuhud terhadap segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Dan zuhud terhadap segala sesuatu yang menyibukkanmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, kembalinya ke sana. Zuhud, ya. Meninggalkan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi dikatakan oleh Abu Muslim Al-Khawlani, ya, bahwasanya zuhud itu apa? Engkau lebih merasa yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang ada di tanganmu. Ini adalah gambaran makna tawakal. Gambaran makna tawakal kita kepada Allah Taala. Kita merasa yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai hal, entah itu dalam menggapai manfaat, entah itu dalam mencapai, dalam menolak bahaya. Kita hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak merasa yakin terhadap apa yang ada dalam diri kita. Kita tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan suatu amal ibadah kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita tinggalkan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tentang macam-macam ada sedikit banyak. Kemudian tentang tingkatan-tingkatan zuhud. Di sini saya ambilkan dari penjelasan Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, yang beliau menyampaikan ada tiga tingkatan zuhud. Tiga tingkatan zuhud. Yang pertama adalah manusia yang zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia. Jadi dia itu hatinya itu berusaha untuk meninggalkan dunia, meninggalkan keterkaitan dengan dunia. meninggalkan dunia. Namun hakikatnya dia itu masih menyenangi dan menginginkan dunia itu. Hanya saja dia berusaha melawan jiwanya. Jadi hatinya itu masih ada apa namanya tarikan dari dunia ini. Dunia itu masih menarik hatinya, masih bisa menarik hatinya. Tetapi dia sudah tahu bahwasanya dunia itu perkara yang rendah, apalagi jika dibandingkan dengan akhirat. Sehingga dia berusaha meninggalkan dunia, berusaha untuk zuhud terhadap dunia. Maka orang yang semacam ini disebut mutazahid, yaitu orang yang berusaha untuk zuhud. Inilah awal permulaan zuhud. Inilah permulaan zuhud. Jadi hatinya itu masih tertambat dengan dunia. Ya, masih ada ikatan dengan dunia, masih ada tertarik dengan dunia. Dunia masih bisa menarik hatinya, tetapi dia terus-menerus berusaha, mujahada, berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan tarikan-tarikan dunia tersebut. Berjuang terus. Ini orang yang berusaha untuk zuhud, mutazahid. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, ya, orang yang zuhud terhadap dunia secara sukarela. Jadi hatinya sudah tidak lagi tertarik oleh urusan dunia. Masya Allah, kalau sudah memiliki macam ini, ya, hati sudah tidak lagi tertarik oleh dunia-dunia yang ada. Jiwanya tidak lagi merasa berat untuk zuhud. Berbeda dengan yang pertama tadi. Tingkatan yang pertama masih merasa berat untuk zuhud. Karena apa? Karena hatinya masih tertarik oleh dunia. Masih bisa tertarik oleh dunia. Cinta dunia masih ada. Tapi orang yang kedua ini, ya, tingkatan kedua ini, sudah tidak lagi merasa berat. Tidak lagi merasa berat untuk zuhud. Karena sudah tidak ada lagi kecintaan terhadap dunia. Akan tetapi, ya, yang menjadikan dia belum sampai tingkatan yang tinggi, dia masih memandang dan melirik kepada sikap zuhudnya ini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, dia memandang bahwasanya dia telah meninggalkan sesuatu yang bernilai. Dia menganggap dunia itu masih bernilai. Menganggap bahwasanya sikap zuhudnya itu sikap zuhud, menganggap bahwasanya sikap zuhud adalah sikap yang bernilai karena meninggalkan sesuatu hal yang punya nilai, yaitu dunia. Seperti misalkan, ya, orang yang meninggalkan uang 1 dirham untuk mendapatkan 2 dirham. Dia masih melihat nilai dunia. Masih melihat bahwasanya dunia itu bernilai. Sehingga dia dalam zuhudnya ini hampir-hampir dia bisa merasa takjub dengan zuhud yang dia lakukan. Kenapa? Karena dia masih menganggap bahwasanya dia meninggalkan sesuatu yang bernilai. Ini dunia. Tapi dia sudah zuhud dengan sukarela. Maka zuhud yang semacam ini masih ada kekurangannya. Sedangkan tingkatan yang ketiga, maka inilah tingkatan yang paling tinggi. Orang yang zuhudnya sudah secara sukarela, tidak lagi memerlukan mujahadah, tidak lagi memerlukan usaha, tidak lagi merasa berat untuk meninggalkan dunia. Tetapi lebih dari itu, dia memiliki keistimewaan bahwasanya dia juga zuhud terhadap sikap zuhudnya. Apa ini zuhud terhadap sikap zuhudnya? Memandang remeh sikap zuhud yang dia lakukan. Kalau yang tingkatan kedua tadi masih merasa sikap zuhudnya itu punya nilai, ya. Tapi yang ketiga ini memandang remeh terhadap sikap zuhudnya. Kenapa dia bisa memandang remeh terhadap sikap zuhudnya? Karena dia telah mengetahui tentang kerendahan dunia. Remehnya urusan dunia tidaklah bernilai untuk ditinggalkan, ya. Dia mengetahui bahwa dunia bukanlah sesuatu yang bernilai. Maka permisalan orang yang zuhud seperti ini bagikan orang yang meninggalkan sobekan kain untuk mendapatkan permata, ya. Meninggalkan sobekan kain yang tidak bernilai. Dia mengetahui bahwa sobekan kain ini, lap kain mungkin, ya, tidak bernilai sama sekali. Dia tinggalkan untuk mendapatkan permata. Maka dia tidak menganggap sikap meninggalkannya dia terhadap kain ini, tidak menganggapnya sebagai suatu hal yang bernilai, ya. Maka dia adalah orang yang zuhud terhadap sikap zuhudnya. Dan inilah tingkatan zuhud yang tertinggi. Karena memang dunia dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, tidaklah ada apa-apanya. Tidaklah ada apa-apanya. Nanti akan disebutkan kalau waktunya sampai, ya, tentang hadisnya. Ya, sebagaimana kita contohkan saja satu hadis, ya. Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam satu hadis, madunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima yarji. Nampaknya di sini juga ada. Lah maka antum ada kalau enggak salah. Ya, halaman 3. Hadisnya itu halaman 3. Yang tadi saya sampaikan halaman 3. Madunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yam falyanzur bima tarji. Perbandingan dunia dengan akhirat, antum perhatikan, perbandingan dunia dengan akhirat tidak lain seperti seseorang yang mencelupkan jarinya ini, jari dicelupkan ke dalam lautan. Lautan, antum tahu lautan luas sekali. Maka lihatlah apa yang diperoleh. Celupkan jari ini, jarinya tol ya, jangan sampai tangannya. Cuma jarinya tol. Celupkan jarinya, kemudian ambil jari tersebut, lihat airnya itu seberapa dibandingkan dengan lautan yang luas itu. Itulah dunia dibandingkan dengan akhirat. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim. Jadi gak ada bandingannya sama sekali. Gak ada nilainya sama sekali. Mengatingkatan zuhud yang tertinggi. Jadi orang yang bersikap zuhud dan sudah menganggap zuhudnya itu tidak sebagai satu hal yang bukan sesuatu hal yang bernilai. Bukan apa-apalah zuhudnya gitu. Nah, ini baru orang yang benar-benar zuhud dan apa namanya hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana kita meraih zuhud? Nah, ini intinya, inti yang menjadi pembahasan kita. Karena bagaimana kita mengenal zuhud, tentang hakikat zuhud, tetapi kita tidak tahu bagaimana caranya. Caranya kalau di sini disebutkan mudah sekali. Mudah dalam artian membacanya. Kalau mau mempraktekannya itu yang susah. Karena caranya cuma singkat saja. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, halaman 7 ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, keinginan dan kecintaan terhadap akhirat tidak akan sempurna kecuali dengan sikap zuhud terhadap dunia. Ini yang tadi kita sampaikan di awal pertemuan, bahwasanya apa namanya, yang namanya zuhud itu memiliki peran yang sangat penting dalam cinta. Ketika cinta adalah memiliki peran yang sangat penting dalam amalan kita, amalan ibadah kita, maka zuhud memiliki peran yang sangat penting dalam cinta. Ya. Keinginan dan kecintaan terhadap akhirat tidak akan sempurna kecuali dengan sikap zuhud terhadap dunia. Sedangkan zuhud terhadap dunia tidak akan benar kecuali dengan dua cara pandang yang benar. Ini bagaimana kita mengatai zuhud. Kita memiliki cara pandang yang benar terlebih dahulu dengan dua hal, terhadap dua hal. Yang pertama adalah cara pandang terhadap dunia, dan yang kedua adalah cara pandang terhadap akhirat. Terhadap dunia, hendaknya seorang hamba melihatnya sebagai sesuatu yang sangat singkat dan akan segera berakhir, akan hilang dan binasa, suatu hal yang sangat rendah, yang remeh, yang hina. Ya? Melihat dunia dengan kacamata seperti ini, rendah, hina, remeh, dan dia akan segera habis. Sehingga yang fitrah manusia yang tadinya itu dihiasi dengan kecintaan terhadap dunia, ketika mengetahui hakikat dunia itu seperti ini, akan semakin lama semakin terkalahkan dengan pengetahuannya terhadap hakikat dunia, sehingga dia bisa zuhud terhadap dunia. Tapi itu tidak cukup. Hanya melihat dunia seperti itu saja tidak cukup, kecuali jika dia melihat akhirat dengan cara pandang yang benar juga. Makanya yang kedua adalah memiliki cara pandang yang benar terhadap akhirat, yaitu memandangnya sebagai sesuatu yang pasti akan datangnya. Keimanan, ya, keimanan terhadap akhirat. Akhirat pasti akan datang kepada setiap manusia. Sesuatu yang akan kekal, langgeng dan abadi. Ya. Akhirat jauh lebih baik daripada dunia. Gak ada apa-apanya sebagaimana tadi kita sampaikan tentang hadis Rasulullah SAW. Dunia dibandingkan dengan akhirat sebagaimana seorang yang mencelupkan jarinya ke lautan dan lihatlah apa yang dia dapatkan dari air laut tersebut. Gak ada apa-apanya. Ya. Jadi dia melihat dunia sebagai hal yang rendah, melihat akhirat sebagai hal yang pasti datangnya, dan dia lebih baik, lebih langgeng, lebih kekal daripada dunia. Nah, dengan dua cara pandang seperti ini, seseorang akan bisa bersikap zuhud. Tetapi dua cara pandang seperti ini harus ditopang dengan dua hal pula. Dengan keimanan dan dengan akal yang benar. Dengan keimanan, dia akan mengimani tentang akhirat dengan hakikat-hakikat yang benar. Akhirat itu lebih utama, akhirat itu lebih kekal, akhirat itu langgeng, dan seterusnya. Dan akan mengimani pula berita-berita Rasulullah SAW tentang dunia. Kemudian dengan akalnya, dia akan bisa mempertimbangkan mana yang hendaknya dia lebih utamakan antara dunia dan akhirat ini. Mana yang lebih akan dia utamakan antara dunia dan akhirat ini. Sehingga, kalaupun ada kekurangan dalam sikap zuhud, ya, maka itu disebabkan oleh salah satu dari dua hal ini, atau keduanya sekaligus, yaitu kelemahan iman dan akal yang kurang sempurna. Terkadang seseorang tidak zuhud karena lemahnya iman, tidak mengimani tentang akhirat dengan keimanan yang benar, sehingga dia tidak bisa berzuhud dengan sempurna. Ada kalanya seseorang tidak berzuhud dengan sempurna karena dia akalnya juga kurang sempurna. Bukan berarti gila, bukan. Tetapi dia dalam memandang, mempertimbangkan antara dunia dan akhirat tidak sesuai dengan hakikatnya, sehingga dia memilih sesuatu yang hendaknya tidak dipilih. Dan ada kalanya seseorang kurang dalam sikap zuhudnya dikarenakan lemahnya iman atau akal yang tidak sempurna. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimanillah wa iyyakum, tentu saja untuk untuk memupuk diri kita untuk bisa bersikap zuhud, terutama adalah kita berusaha untuk memiliki keimanan yang benar terhadap akhirat, terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita gunakan akal kita dengan sebaik-baiknya. Jangan salah dalam mempertimbangkan antara dua hal, yaitu dunia dan akhirat. Sebagian ulama, sebagai terakhir yang saya sampaikan, sebagian ulama mengatakan seperti Malik bin Dinar mengatakan, seandainya dunia ini terbuat dari emas, ya, yang dia itu akan segera binasa, sedangkan akhirat terbuat dari tembikar yang dia itu akan langgeng, orang yang berakal akan milih yang mana? Saya kasih pilihan antum, kamu tak kasih barang yang berupa emas, tapi cukup kamu pegang satu hari saja. Atau kamu milih, saya kasih barang yang berupa tembikar, mungkin barangnya sama gitu ya, tapi bahannya itu berbeda, yang satu dari emas, satu dari tembikar. Tembikar itu apa sih? Tanah liat ya. Nah. Iya enggak? Satu dari tembikar, tapi ini kamu miliki selama-lamanya. Yang tadi saya kasih emas, tapi kamu cukup pakai satu hari sajalah. Kamu milih yang mana? Hah? Milih yang emas. Kalau milih yang emas, berarti ada kekurangan sempurna dalam akalnya. Karena dia tidak bisa memilih mana yang lebih baik daripada yang tidak baik. Seorang yang berakal pasti akan memilih yang selama-lamanya dia miliki. Kalau anda belajar ekonomi, mungkin akan tahu tentang hal ini. Belajar ekonomi. Ada yang belajar ekonomi enggak? Biasanya lebih memilih laba yang sedikit tapi dia terus-menerus daripada laba yang banyak tapi sebentar saja, kan gitu kan? Yang istiqomah lebih baik. Nah, Malik bin Dinar rahimahullah mengatakan seperti itu. Seandainya akhirat terbuat dari emas yang dia itu sedikit, yang dia itu sebentar saja dimiliki. Afan, seandainya dunia terbuat dari emas yang dia itu hanya sebentar saja, sedangkan akhirat terbuat dari tembikar yang dia itu selama-lamanya, maka orang yang berakal akan memilih yang kedua, akhirat yang terbuat dari tembikar yang selama-lamanya. Ini kalau demikian. Tetapi ternyata akhirat terbuat dari emas. Permisalannya demikian, terbuat dari emas dengan dunia dari tanah. Semuanya dunia itu tanah. Antum saja dari tanah. Manusia tercipta dari tanah, ya kan? Bumi itu tanah. Tumbuhan muncul dari tanah. Dan sebenarnya tanah semua. Tapi akhirat di sana ada emas, ada permata, masya Allah. Sampai anak-anak yang berkeliling di surga itu bagaikan permata. Iya kan? Itu lebih kekal. Maka jelas akhirat lebih layak untuk dipilih daripada dunia. Inilah yang kita sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentang hakikat zuhud dan cara menggapainya. Ini judul yang saya bawakan dalam makalah ini, atau zuhud yang hakiki sebagaimana dalam judul daurah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wasahbihi ajma'in. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau bisa menjawab, tak jawab insyaallah. Ini ada yang bertanya demikian. Ya, saya ulangi pertanyaannya ya. Ada seseorang yang memiliki sepeda ondel atau diberi pilihan. Ada seseorang yang punya sepeda ondel dan sepeda motor. Ah. Sudah punya dua-duanya. Ah, terus? Dia pergi ke mana-mana itu sepedanya pakai sepeda. Ah, gitu. Jadi ada seorang punya sepeda ondel dan sepeda motor. Kalau pergi kemana-mana lebih memilih sepeda ontel, apakah dia itu termasuk zuhud atau tidak? Jadi kita lihat kondisinya, nggak bisa kita pukul rata. Kalau memang dia nggak bisa naik sepeda motor, ya? Kalau dia nggak bisa naik sepeda motor, ya sudah. Yang manfaat bagi dia naik sepeda ontel. Kalau naik sepeda motor bisa jatuh, nggak bermanfaat. Kalau sudah bisa naik sepeda motor dan itu bisa apa namanya, bisa menghemat waktu ketika dia membutuhkan waktu, maka itu lebih bermanfaat daripada naik sepeda ontel, ya kan? Tapi kalau misalkan dia memandang manfaatnya itu dari segi olahraga, mungkin bisa juga, ya. Jadi nggak bisa dipukul rata dan nggak bisa digunakan untuk setiap keadaan. Soalnya kadang-kadang sepeda motor juga kan butuh bensin, ya kan? Sepeda ontel bisa segar kita, nah, ada manfaatnya juga yang lain. Jadi nggak bisa kita pukul rata milih sepeda motor itu zuhud atau sebaliknya, nggak bisa demikian. Ya. Tentang yang kedua, tentang arti hakikat. Hakikat itu dari kata hakikoh, ya. Hakikoh hak, yaitu sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Hakikat, ya. Di hakikat sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Ini secara ringkasnya demikian. Jadi kalau zuhud yang hakiki, zuhud yang benar itu seperti apa? Yang enggak hakiki berarti yang enggak sesuai dengan kenyataan. Kenyataan yang dimaksud di sini adalah kenyataan syariah. Janganlah kalian meninggal dalam keadaan kaya. Janganlah kalian meninggal dalam keadaan kaya. Anak belum pernah tahu, wallahu alam. Enggak tahu. Ada pertanyaan? Sampai jam berapa ya? Saya pernah dengar ada puasa 2 tahun berturut-turut, tujuannya supaya hafalannya tidak hilang dan mudah untuk menghafalkannya. Yang saya tanyakan, apakah itu ada tuntunannya? Kalau saya belum pernah dengar, ya. Kalau ini yang bertanya sudah pernah dengar, kalau saya belum pernah dengar ada puasa 2 tahun berturut-turut yang tujuannya untuk menguatkan hafalan. Wallahu a'lam. Kalau puasa 2 tahun berturut-turut berarti akan apa? Menabrak 2 hari puasa yang hari-hari puasa yang dilarang. Hari-hari yang dilarang berpuasa padanya. Seperti apa? Yang tahu siapa? Hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu tanggal berapa saja? 11, 12, 13. Terus hari apa aja? Satu Syawal, Idul Fitri ya. Terus 10 Zulhijjah. 2 hari raya Idul Fitri dan hari-hari Tasyrik dilarang untuk berpuasa. Jadi enggak mungkin kayaknya kalau misalkan ada tuntunan untuk 2 tahun berturut-turut berpuasa dengan tujuan, apalagi ini ada tujuannya menghafalkan, menguatkan atau memudahkan hafalan. Para ulama terdahulu yang kuat hafalannya enggak mengamalkan seperti ini, wallahu alam. Jadi nampaknya enggak ada tuntunannya. Ada yang tanya, Ustaz, bagaimana perjalanan Ustaz dalam menuntut ilmu? Saya sarankan lebih baik melihat biografi para ulama. Antum akan lebih termotivasi. Ya? Soalnya di sini di akhirnya supaya menjadi motivasi kami untuk istiqomah dalam menuntut ilmu. Antum baca perjalanan para ulama, itu lebih jelas daripada saya yang seperti ini, enggak jelas. Baca para ulama, biografi para ulama lebih jelas perjalanan mereka dan banyak hikmah terkandung di dalamnya. Ada seseorang yang senang dengan apa yang ada di dunia, berupa keindahan alam, dan suka dengan dunia karena sebagai tempat beramal. Apakah hal ini bertentangan dengan zuhud? Tidak, kalau seperti ini tidak, insya Allah ya. Jadi tadi kita katakan bahwasanya kesenangan seseorang dengan yang ada di dunia itu adalah suatu hal yang wajar, fitrah, ya. Dan mencintai dunia karena sebagai tempat beramal itu juga suatu hal yang bagus, ya. Tidak bertentangan dengan zuhud, selama tidak menjadikan dunia itu sebagai suatu cita-cita yang ada dalam hatinya. Apalagi di sini dikatakan dalam pertanyaan, sedangkan dia mencintai akhirat dan berusaha memanfaatkan dunia untuk akhirat. Dan ini intinya zuhud adalah memanfaatkan dunia untuk akhirat. Ini intinya. Sebagaimana tadi dikatakan, zuhud kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat di akhirat. Meninggalkan apa saja dari perkara dunia yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Tapi kalau perkara dunia yang bermanfaat untuk akhirat, tidak ditinggalkan. Ya, tidak ditinggalkan. Itu tidak bertentangan dengan zuhud. Dan saya teringat satu hadis. Ad-dunya mal'una, mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawala wa muta'alliman wa mu'alliman. Awa aliman wa muta'alliman. Dunia itu semuanya tercela, terlaknat, kecuali zikir kepada Allah dengan berbagai macam bentuknya, tidak hanya zikir lisan tetapi anggota badan juga. Wa mawala, dan apa saja yang bisa mengantarkan kepada zikir kepada Allah. Ini mencakup segala hal urusan duniawi yang bisa membantu tercapainya zikir kepada Allah Taala. Tidak tercela, tidak terlaknat. Wa aliman wa muta'alliman, dan juga seorang yang alim dan orang yang mempelajari ilmu. Ya, dikecualikan dari dunia yang terlaknat. Sehingga kalau memanfaatkan dunia untuk akhirat, memang itulah tujuan kita hidup di dunia ini. Bagaimana membiasakan perilaku zuhud untuk kehidupan sehari-hari pada orang yang terbiasa hidup boros? Syukran. Berlatih terus-menerus. Sebagaimana tadi kita sampaikan, tingkatan zuhud yang pertama adalah apa? Mutazahid, yaitu orang yang berusaha untuk zuhud meskipun hatinya itu masih ditarik-tarik oleh kecintaan terhadap dunia. Dilawan terus, diusahakan terus untuk dilawan. Nah, demikian pula orang yang terbiasa hidup boros, terbiasa berlebihan dalam hal yang mubah, maka dia dilatih terus-menerus untuk mengalahkan hawa nafsunya. Dan demikianlah perjuangan kita di dunia ini adalah mujahadah, ya. Senantiasa berjuang untuk melawan hawa nafsu. Dan balasannya adalah suatu hal yang sangat menggembirakan, sangat membahagiakan, yaitu surga Allah Ta'ala. Faman wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, dalam surat An-Najm. Adapun orang-orang yang merasa takut terhadap kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia takut kepada Allah Ta'ala, wa naha an-nafsa 'anil hawa, dan mencegah jiwanya dari mengikuti hawa nafsu, ya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya. Maka segala sesuatu hal, ya, berupa amalan kebaikan, termasuk zuhud ataupun sabar ataupun yang lain-lainnya, itu butuh kepada latihan. Ya. Sebagaimana sabar, wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka dia akan diberikan kesabaran oleh Allah Ta'ala. Begitu pula dalam hal ini, zuhud. Barang siapa yang berusaha untuk zuhud, maka Allah akan melimpahkan anugerah berupa sikap zuhud yang sebenarnya. Dan tentu saja, dengan cara-cara yang telah kita sampaikan, kita memperkuat keimanan tentang akhirat, mengetahui hakikat tentang dunia ini, dan menggunakan akal kita yang benar untuk memilih antara kedua hal tersebut. Bagaimana cara berperilaku zuhud sebagai pelajar? Sama ya. Bagaimana cara berperilaku zuhud sebagai pelajar dan non-pelajar itu sama. Intinya adalah meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau antum belajar, ya, di sekolahan misalkan, antum belajar itu adalah hal yang bermanfaat, maka pelajarilah dengan giat. Antum belajar sebagai bentuk bakti kepada orang tua juga, belajar. Ya. Itu bermanfaat di akhirat. Dan untuk belajar misalkan kuliah, tadi kita singgung ya tentang kuliah ya, apa namanya, belajar kuliah yang kebanyakannya adalah ilmu-ilmu dunia, kita niatkan dalam pelajaran kita, dalam belajar kita untuk menggapai ridha Allah Ta'ala, untuk apa namanya memanfaatkan ilmu dunia ini dalam kepentingan yang bermanfaat bagi agama Islam, nanti akan bisa bermanfaat di akhirat. Karena perkara yang mubah itu akan bisa bermanfaat di akhirat ketika niat kita menjadikannya sebagai hal yang beribadah di sisi Allah Ta'ala. Ruba amalin sawirin tukabiruhu niyah, ruba amalin kabirin tusawiruhu niyah, kata para ulama rahimahullah. Ada banyak amalan-amalan yang remeh, yang rendah, bisa menjadi besar di sisi Allah Ta'ala disebabkan karena niat. Ada amalan-amalan yang besar pada hakikatnya, tetapi dia bisa menjadi rendah di sisi Allah Ta'ala dikarenakan niat. Maka perkara-perkara dunia, urusan-urusan duniawi, termasuk antum belajar ilmu-ilmu duniawi ini, kalau niatnya itu benar, selama pelajaran itu tidak menyelisih syariat. Berbeda kalau antum belajar kuliahnya belajar sihir. Belajar sihir ada nggak kuliah belajar sihir? Itu sudah bertentangan dengan syariat, tinggalkan. Tapi kalau belajar duniawi yang mubah, antum gunakan niat antum untuk menjadikan pelajaran-pelajaran yang antum pelajari ini sebagai hal yang bermanfaat di akhirat. Terlebih lagi antum berusaha untuk menjadikan ilmu antum nanti bermanfaat untuk kaum muslimin. Ya. Oh ya, ini ada lagi pertanyaan selanjutnya. Bagaimana supaya kalau di pengajian tidak mengantuk? Jawabnya susah ini. Jawabnya yang susah. Soalnya mengantuk itu banyak faktornya, ya. Ada faktor dari pengajarnya bisa mungkin, ya. Ada faktor dari kesiapan kita dalam belajar, mungkin karena malamnya itu begadang, ada juga mungkin karena memang apa namanya? Semangatnya dalam menuntut ilmu itu kurang. Terkadang ini, dan bahkan mungkin ini yang banyak, semangat dalam menuntut ilmu itu kurang. Kalau semangat seseorang dalam menuntut ilmu itu besar, dia tidak akan mengantuk siapapun yang mengajar. Ya, entah itu pengajarnya itu dengan nada yang teriak-teriak, ataupun dengan nada yang lembut, atau dengan nada yang konsan. Kalau dia itu, apa namanya, memiliki himmah yang tinggi, himmah aliyah, memiliki semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Siapapun yang mengajar kepada dia akan senantiasa semangat. Ya. Entah sampai itu pengajarnya itu mukul-mukul dia, kalau dia punya himmah yang tinggi akan tetap berusaha istiqomah di dalam belajar dan berusaha untuk menghilangkan rasa-rasa kantuk seperti ini. Jadi susah kalau kita mengatakan diminta pendapatnya bagaimana agar tidak mengantuk. Mungkin tidur dululah. Apabila seseorang tidak menikah dikarenakan suatu penyakit menular seperti HIV/AIDS, apakah hukumnya dan bagaimana solusinya? Wallahu alam, ini saya tidak tahu jawabannya. Sudah habis kertasnya. Bagaimana jika ada pendapat seperti ini? Zuhud itu ada ketika seseorang mampu untuk memiliki sesuatu, kemudian meninggalkannya. Jadi bagi orang yang tidak mampu untuk memiliki sesuatu, tidak termasuk zuhud. Misalnya orang kaya, kan mampu membeli mobil, tapi dia tidak membelinya. Sedangkan itu termasuk zuhud. Kemudian kalau orang miskin, kan tidak mampu membeli mobil, dia meninggalkan itu karena tidak mampu membelinya. Itu tidak termasuk zuhud. Sedangkan seperti ini, gimana? Baik. Ini ada tadi ya, satu lembaran kertas, nggak tahu di mana ini. Sebenarnya mau saya sampaikan juga, tapi karena waktunya terbatas, sedikit aja. Ada kaitannya dengan itu tadi yang antum tanyakan. Ini tentang qawadih fi zuhdi. Tambahan saja. Ada perkara-perkara yang bisa merusak zuhud. Jadi antum yang tanya, antum perhatikan ini ya. Ini sampaikan, saya sampaikan hal ini, antum perhatikan ini. Perkara-perkara yang bisa merusak zuhud. Ini yang menjadikan zuhud itu tidak sempurna. Yang pertama, zuhud dalam perkara yang memberi manfaat. Zuhud terhadap perkara yang memberi manfaat. Jadi ada sesuatu hal yang bermanfaat tetapi dia tinggalkan. Ini zuhud yang tidak benar. Ya. Ini yang pertama. Termasuk di dalamnya adalah zuhud dalam terhadap perkara yang bisa memberikan kekuatan kepadanya ataupun pertolongan kepadanya di dalam mentaati Allah Ta'ala, di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini zuhud yang keliru, yang salah. Ya. Jadi meninggalkan sesuatu perkara yang bermanfaat itu bukan zuhud. Atau meninggalkan sesuatu yang bisa memberikan pertolongan kepada kita untuk taat, itu juga keliru. Mungkin kalau misalkan dicontohkan tadi, apa, contohkan tentang antara sepeda ontel dan sepeda motor tadi, ya. Kalau misalkan ada pengajian di sana, di Sragen, jauh ya, ada sepeda ontel, sepeda motor, dia malah milih sepeda ontel, maka ini bukan zuhud. Saya katakan bukan zuhud. Mau datang ke pengajian ke Sragen pakai sepeda ontel, padahal dia punya sepeda motor, ini bukan zuhud. Bukan zuhud. Kalau dia pakai motor baru itu bisa dikatakan zuhud. Ya, paham ya? Jadi kalau meninggalkan sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang bisa membantu dia untuk mentaati Allah Ta'ala, meninggalkannya bukan termasuk zuhud. Kemudian yang kedua, termasuk celaan atau termasuk kesalahan dalam zuhud, yaitu seorang yang zuhud, yang zuhudnya itu dikarenakan ketidakmampuan. Ini mungkin yang ditanyakan oleh tadi ya, yang dia zuhudnya itu karena ketidakmampuan. Atau merasa bosan terhadap dunia. Merasa bahwasanya di dunia ini sudah bosan, lelah dengan, capek dengan apa namanya, kesusahan-kesusahan yang dia dapati di dunia ini. Maka ini juga zuhud yang tidak benar. Karena didasari oleh apa? Ketidakmampuannya. Kalau dia zuhudnya didasari oleh ketidakmampuannya, ketika dia memiliki kemampuan, ya, dia tidak akan berbuat zuhud. Ya kan? Tidak akan bersikap zuhud. Bahkan mungkin dia akan berlebihan. Nah, jadi yang ditanyakan oleh antum siapa tadi? Erlangga. Yang ditanyakan tadi mungkin masuk dalam ini. Sebagian orang mengatakan zuhud itu ada dalam keadaan orang yang kaya saja. Kalau orang miskin itu enggak dikatakan zuhud karena dia apa namanya? Lemah, memiliki kelemahan, ketidakmampuan. Ini tidak mutlak benar. Pernyataan seperti ini tidak mutlak benar. Walaupun tadi kita katakan termasuk kesalahan dalam zuhud ketika zuhudnya itu terdorong oleh kelemahan. Ya, tapi ini tidak mutlak benar. Kenapa? Karena tadi telah kita sampaikan bahwasanya zuhud itu adalah amalan hati. Enggak bisa diukur. Orang yang miskin itu zuhud, orang yang kaya itu zuhud, enggak bisa. Ya. Enggak bisa. Orang yang miskin dalam keadaan kelemahannya, dalam keadaan ketidakmampuannya, dia juga bisa zuhud. Kalau memang dia memiliki keyakinan terhadap Allah Ta'ala. Yakinnya dia terhadap Allah Ta'ala lebih dia agungkan, lebih dia kuatkan daripada keyakinan terhadap dirinya. Ya, jadi perkataan itu enggak bisa mutlak benarnya. Zuhud bisa dilakukan oleh orang yang kaya ataupun oleh orang yang miskin, karena dia adalah amalan hati. Ini aja yang merupakan ada satu lagi di sini, termasuk qadih fi zuhdi, yaitu termasuk zuhud yang salah yang menjadikan rusaknya zuhud, yaitu seseorang yang zuhud, bersikap zuhud, tetapi dia masih melihat sikap zuhudnya tersebut sebagai sesuatu yang istimewa, melihat zuhudnya sebagai sesuatu yang istimewa, sehingga dia menyangka bahwasanya saya sudah hebat, telah bersikap zuhud. Ya, takjub terhadap sikap zuhudnya. Ini adalah satu hal yang berbahaya terhadap sikap zuhud seseorang. Ini tiga hal yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang qadih fi zuhdi, ya, tentang celaan-celaan ataupun perusak-perusak dalam zuhud dalam kitab beliau Thariqul Hijratain. Nah, ada yang lain barangkali? Sudah? Alhamdulillah kalau sudah. Cukup ya? Kita akhiri, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in.